Bisakah diriku menyayangimu dan mencintaimu walaupun hanya di dalam hatiku, tak ada yang tahu. Dosakah diriku membayangkanmu dan merindukanmu walaupun hanya di dalam hatiku, tak ada yang tahu. Pertama